Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kita masih pada kaidah yang pertama dari kaidah di dalam memahami nas-nas dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, yaitu kaidah dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah SWT adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga nama-nama dan sifat Allah SWT tidak ditetapkan berdasarkan selain keduanya. Sehingga boleh disebutkan di sini, berdasarkan kaidah ini, maka nama-nama ataupun sifat-sifat yang telah datang penetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah harus kita tetapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, nama maupun sifat yang telah datang penafiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah harus kita nafikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentang lafad-lafad yang mujmalah, lafad-lafad yang tidak datang penetapannya dan demikian pula penafiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam mensikapi lafad-lafad yang tidak datang nas dari Al-Quran dan Sunnah penetapan ataupun penafiannya bagi Allah SWT, sikap yang diharuskan adalah untuk tawakuf pada lafadz. Tidak boleh ditetapkan secara mutlak dan demikian pula tidak boleh dinafikan secara mutlak. Dikarenakan apabila dinafikan secara mutlak akan ternafikan makna yang benar. Dan apabila ditetapkan secara mutlak, demikian pula akan menetapkan makna yang batil. Karena lafad-lafad yang mujmalah terkandung badannya makna yang hak dan makna yang batil. Ini tentang lafadnya. Adapun maknanya adalah fayufassal, diperinci. Apabila yang diinginkan adalah makna yang hak, kita terima maknanya. Lafadnya kembali kepada lafad syar'i. Adapun manakala makna yang diinginkan adalah makna yang batil, kita tolak maknanya, tetap tawakuf pada lafadznya. Ini yang telah kita ambil dari penjelasan kaidah ini. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, "Famimma warada isbatuhu lillahi ta'ala kullu sifatin dala 'alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dalalatan mutabaq au tadammun au iltizam." Maka di antara sifat-sifat yang telah datang penetapannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah setiap sifat dala 'alaiha ismun min asma'illahi ta'ala, sifat yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah SWT, baik penunjukannya secara mutabaqah, makna secara keseluruhan, atau tadammun, makna sebagian, atau al-iltizam, dengan penunjukan secara konsekuensi, yang mana ini telah kita lewati, tentang dalalah mutabaqah tadamun dan iltizam pada kaidah yang keempat dari kaidah terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah datang penetapannya adalah sifat-sifat yang terkandung yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Qala wa minhu dan diantaranya, diantara sifat Allah Subhanahu wa taala kullu sifatin dala 'alaiha fi'lun min af'alihi. Setiap sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perbuatan yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala kal istiwa'i 'alal 'arsy. Seperti istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wa nuzul ila sama'i dunya. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ini sifat berdasarkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal maji' li fasli baina ibadi yaumil qiyamah. Demikian pula sifat al-maji' datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Di faslil qadha. Wa nahwi dzalika min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha. Dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung, tidak terbatas jenis-jenisnya. Fadlan an afradiha, lebih-lebih apa? Satu persatu. Kalau jenisnya saja tidak terhingga, tidak terhitung, apalagi apa? Satu persatunya. Lebih-lebih apa? Tidak bisa untuk dihitung. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-wajhu wal ainan wal yadan wa nahbiha. Dan di antara sifat al-wajh. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ainan, sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal yadan, sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ya ini sebagaimana telah kita lewati, ini sifat dzatiyah khabariyah. Qala wa minhu dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Wal masyiah wal iradatu bikismayha al kauni wa syar'i. Al kauniyatu bi makna masyiah wa syar'iyyah bi makna al mahabbah. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wal masyiah, sifat Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Wal iradah bikismayha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, kehendak dengan dua jenis al iradah. Ada yang disebut iradah kauniyah dan ada yang disebut dengan iradah asy-syar'iyyah. Iradah kauniyah sini bimana masyiah. Iradah kauniyah semakna dengan masyiah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki secara kaunan pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki secara kaunan tidak akan terjadi. Ini iradah kauniyah. Dan tentunya secara meluas tentang permasalahan iradah ini apa? Dibahas tentang permasalahan al-qadar. sehingga harus ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sehingga manakala seorang paham tentang dua jenis iradah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini, akan selamat dari penyimpangan dalam bab al-qadar. Tidak sebagaimana mereka orang-orang al-qadariyah yang mereka hanya melihat iradah syar'iyah, dan demikian pula tidak sebagaimana orang-orang jabriyah yang mereka hanya melihat iradah al-kauniyah yang melazimkan al-mahabbah. Sementara madhab yang benar adalah madhabnya ahlu sunnati wal jamaah, menetapkan iradatain bagi Allah SWT, kauniyah, ini yang pasti terjadi, akan tapi tidak mesti dicintai. Bisa jadi dicintai, bisa jadi tidak dicintai. Adapun iradah syar'iyah, sini apa? Muradif, semakna dengan al-mahabbah. Pasti Allah SWT mencintainya, akan tapi tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Qala wa minhu ar-ridha wal mahabba wal ghadab wal karaha wa nahwuha. Dan di antara sifat Allah SWT, sifat ar-ridha. Allah SWT memiliki sifat ridha. Dan demikian pula sifat mahabbah, mencintai, al-ghadab, marah, al-karahiyah atau al-karaha, membenci, wa nahwu dan yang lainnya. Dari sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Ini tentang sifat-sifat yang telah datang dalil nas Al-Quran maupun sunnah tentang penetapannya. Qala wa mimma warada nafyuhu anillahi subhanahu wa ta'ala lintifaihi wa subuti kamali diddih. Dan di antara sifat-sifat yang telah datang penafiannya dari Allah SWT, lintifaihi, dikarenakan Allah SWT tertiadakan, ternafikan dari sifat tersebut. Wasubuti kamali diddih. Dan tetapnya kesempurnaan kebalikan dari yang dinafikan. Sebagaimana telah kita lewati tentang sifat as-salbiyah, sifat al-manfiyah. Tidaklah disebutkan sifat al-manfiyah kecuali yang diinginkan adalah isbat kamaludid, menetapkan lawan kebalikan dari kesempurnaan. Qala al-mautu wan-naumu was-sinah wal-ajzu wal-i'ya wad-dhulmu wal-ghaflah an a'malil ibad wa ayakuna lahu mathilun aw kuf'un wa nahu dhalik. Contoh dari sifat al-manfiyah seperti al-maut, sifat kematian. Allah SWT nafikan dari dirinya, menetapkan kebalikannya itu sifat al-hayah al-kamilah. Wa naum, tidur. Ini Allah SWT nafikan. Wa sinah, demikian pula ngantuk. Kebalikannya adalah sifat al-qayyumiyah bagi Allah SWT. Wal-ajiz wal-i'ya, lemah. Al-ajiz wal-i'ya, makna al-mutaqaribah. Hampir sama maknanya. Bimana lemah. Menunjukkan tentang sifat al-quwah yang ada pada Allah SWT. Wa-dhulm, sifat kedzaliman. Allah SWT nafikan. Kebalikannya adalah sifat al-adl. Wal-ghafla an-a'malil ibad, dan lalai dari amalan-amalan para hamba. Wa ayakuna lahu mathilun aw kufun wa nahu dhalik. Atau Allah SWT baginya ada mathil yang menyerupai ataupun yang menandingi. Ini semuanya adalah dinafikan dari diri Allah SWT. Ini tentang sifat-sifat yang telah datang penafiannya dari diri Allah SWT. Qala wa mimma lam yarid isbatuhu wala nafyuh. Dan di antara lafaz-lafaz yang tidak datang penetapannya, dan demikian pula tidak datang penafiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang tadi telah kita sebutkan, di dalam mensikapinya kita tawakuf pada lafaznya. diperinci pada maknanya. Contohnya lafdu al-jihah, lafad jihah, arah. Falau sa'ala sa'ilun hal nusbitu lillahi ta'ala jihah. Maka kalau seandainya ada seorang yang bertanya, apakah kita tetapkan bagi Allah SWT, bahasanya Allah SWT ada pada suatu arah. Lafaz jihah tidak datang dalil dari Al-Quran maupun sunnah tentang penetapannya Allah SWT ada pada suatu arah. Dan demikian pula tidak datang penafiannya yang menunjukkan bahasanya Allah SWT tidak ada pada suatu arah. Maka apabila ada yang menanyakan apakah kita tetapkan bahasanya Allah SWT ada pada suatu arah, kulna lahu, kita katakan, kita jawab kepada orang yang bertanya tadi, lafdul jihah lam yarid fil kitabi wa sunnah isbatan wala nafyan. Lafad jihah tidak datang penetapan di dalam Al-Quran dan sunnah. Dan demikian pula tidak datang penafiannya di dalam Al-Quran dan sunnah. Wa yukni anhu ma thabata fihima min anna Allah ta'ala fis sama. Wa yukni anhu, dan kita mencukupkan dari lafaz jihah apa yang telah sabit, yang telah tetap di dalam Al-Quran dan sunnah berupa bahasanya Allah SWT fis sama, Allah SWT ada di atas langit. Yang mana lafadz fis sama bisa maknanya as-sama bimana ulu, al-ulu fil ulu, dan bisa maknanya fis sama'i alas sama, Allah SWT di atas langit. Wa amma ma'nahu fa imma ayyurada bihi jihatu suful au jihatu uluin tuhitu billah au jihatu uluin la tuhit bihi. Maka lafat jihah, lafat arah ini bisa diinginkan salah satu dari tiga makna. Makna yang pertama dikatakan jihah suful, arah bawah. Arah bawah. Atau arah atas, tetapi meliputi Allah SWT. Kemudian yang ketiga, arah atas, tetapi tidak meliputi Allah SWT. Kita ulangi, adapun lafaz jihah, bisa maknanya adalah apa? Diinginkan makna jihah suful, arah bawah. Ini makna yang pertama. Atau bisa diinginkan makna yang kedua, arah atas. Tapi meliputi Allah SWT. Yang ketiga, arah atas. Tapi tidak meliputi Allah SWT. Fal awwalu batilun. Kalau yang diinginkan makna yang pertama di arah bawah, maka ini makna yang batil. Mengapa batil? Limunafatihi liuluhi ta'ala as-sabit bil kitabi was sunnah wal aqli wal fitrah wal ijma'. Karena bertentangan dengan sifat ketinggian bagi Allah SWT. Yang mana sifat ulu telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Demikian pula dari secara akal, dalil secara fitrah, dan demikian pula dalil berdasarkan ijma. Komplit dalilnya. Al-Quran, sunnah, secara akal, secara fitrah, al-ijma. Ini kalau yang dimaukan makna al-jihah as-suful, maka batil. Karena bertentangan dengan sifat ketinggian bagi Allah SWT. Wasani batilun aidan. Dan apabila yang dimaukan adalah makna yang kedua, arah atas tetapi meliputi Allah SWT, ini juga makna yang batil. Mengapa batil? Di annallaha ta'ala a'dham min ayyuhat bihi syai'un min makhluqatih. Dikarenakan Allah SWT a'dham, maha agung, maha besar, dibandingkan Allah SWT untuk diliputi makhluknya. Sehingga tidak mungkin ada makhluk yang meliputi Allah SWT. Berarti makhluk lebih besar dari Allah SWT kalau meliputi Allah SWT. Maka ini juga batil. Wasalis hakun. Dan makna yang ketiga, apabila yang dimaukan adalah makna yang ketiga, jiha ulu. Tapi apa? La yuhid, la tuhid bihi. Tidak meliputi Allah SWT, maka maknanya ini adalah makna yang hak. Di mana al-ulu. Li'anna Allah Ta'ala al-ali. Fawqa khalqih. La yuhitu bihi syai'un min makhlukatih. Dikarenakan Allah SWT maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan tidak suatu pun dari makhluknya yang meliputi Allah SWT. Maka apabila yang dimaukan makna yang ketiga, maknanya benar. Dan lafadznya kita katakan apa? Allah SWT memiliki sifat al-ulu. Ini tentang lafadz al-jihah. Wa ila di sana banyak sekali apa? Mereka ahlul kalam yang membawakan lafadz-lafadz yang mujmalah. Sehingga yang perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi di sini, manakala datang suatu lafaz yang tidak datang penetapannya dalam Al-Quran maupun Sunnah, penetapannya maupun penafiannya tidak boleh langsung ditetapkan secara mutlak dan tidak boleh dinafikan secara mutlak. Harus tawakuf. Karena tadi kalau kita tetapkan secara mutlak, kita akan menetapkan makna yang batil. Bisa jadi yang diinginkan makna yang batil. Dan kalau kita nafikan, bisa jadi yang diinginkan makna yang hak. Kita akan menafikan al-hak. Dan tadi kita sebutkan banyak sekali apa? Lafad-lafad di sana yang digunakan oleh mereka. Ahlul kalam, lafad-lafad yang mujmalah. Yang mana lafad-lafad ini adalah apa? Harus istifsal, harus diperinci maknanya. Qala wa dalilu hadhil qa'idah as-sam'u wal aqlu. Dan dalil tentang kaidah ini, bahasanya dalil untuk menetapkan nama dan sifat Allah SWT Al-Qur'an dan Sunnah, dalilnya adalah as-sam'u wal aqlu. Dalil berdasarkan nas dan demikian pula dalil secara akal. Wa amma sam'u faminhu qauluhu ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qawluhu wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qawluhu may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Wa qawluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa qawluhu wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum ila ghairi dhalika minan nusus adala ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an wa sunnah. Ada mendalil secara sama, di antaranya firman Allah SWT, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab, yakni Al-Qur'an, kami menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarakun, terdapat barokah. Fattabi'uhu, dan ikutilah oleh kalian. Wattaku la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian. Mudah-mudahan kalian apa? Mendapatkan rahmat, menjadi orang-orang yang dirahmati. Syaitnya adalah diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah oleh kalian. Mudah-mudahan kalian apa? Mendapatkan petunjuk. Perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan demikian pula untuk mengikutinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka apabila kalian berselisih fi syai'in, pada suatu perkara dalam agama ini, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, itu kepada kitabnya, kepada Al-Quran, war rasul, dan kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di masa hidup beliau, langsung kembali kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada sunnah-sunnah beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah lebih baik apa? Keberakhirannya. Syaitnya diperintahkan dalam at-tanazu', perselisihan, untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, agar kalian menghukumi antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an, demikian pula sunnah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian mengikuti apa? Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Ila ghairi dzalika minan nusus adalla ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'ani was sunnah, dan dalil-dalil yang lainnya yang sangat banyak yang menunjukkan tentang kewajiban untuk mengimani Al-Qur'an dan sunnah. Ini dalil dari sama. Qala wa kullu nasin yadulu ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an fa huwa dalun ala wujubil iman bima ja'a fis sunnah. Wa kullu nasin, dan setiap dalil, setiap nas, yadulu ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an, yang menunjukkan tentang wajibnya untuk mengimani apa yang datang di dalam Al-Quran, maka itu adalah merupakan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk mengimani apa yang datang di dalam sunnah. Mengapa? Li'anna mimma ja'a fil Quran al-amru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raddu ilaih inda tanazu'. Dikarenakan di antara ayat-ayat yang telah datang di dalam Al-Quran, perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan, sebagaimana ayat tadi, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Qala waruddu ilaihi yakunu ilaihi nafsuh fi hayatihi wa ila sunnati ba'da wafatih. Dan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dikembalikan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau, dan dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Qala fa inal imanu bil Qur'an liman istakbara an nittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam al ma'muru bihi fil Qur'an. Fa inal iman bil Qur'an, maka mana bentuk keimanan mereka-mereka terhadap Al-Qur'an bagi mereka-mereka yang sombong, yang enggan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka Al-Qur'aniyun, yang mereka menyatakan mengimani Al-Qur'an. Mana bentuk keimanan mereka terhadap Al-Qur'an yang mereka enggan untuk menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ma'muru bihi fil Qur'an, yang telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fahuduh, di manakan ayat ini? Wa aina al-iman bil Qur'an liman lam yarud an-nizaa' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan mana bentuk keimanan terhadap Al-Qur'an bagi orang-orang yang tidak mengembalikan perselisihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Allah bihi fil Qur'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Perintah di dalam Al-Qur'an untuk mengembalikan tanazu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inal iman bir rasul alladhi umira bihil Qur'an liman lam yakbal ma ja'a fi sunnatih. Dan di mana bentuk keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an bagi mereka-mereka yang tidak mau menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa laqad qala Allah ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab. Dan kami telah menurunkan kepada alaikai, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab. Ini Al-Qur'an. Tibyana likulli syai'. Sebagai penjelas atas segala sesuatu. Qala wa minal ma'lumi anna katsiran min umuri syar'iyyah al-ilmiyah wal 'amaliyah ja'a bayanuha bisunnah fa yakunu bayanuha bisunnah min tibyanil Qur'an. Dan perkara yang diketahui bersama bahasanya mayoritas, kebanyakan dari perkara-perkara syariat yang sifatnya ilmiah, berupa keyakinan ataupun amaliyah, berupa perbuatan, datang penjelasannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, disebutkan dalam Al-Qur'an secara global, yang kemudian secara terperinci dijelaskan dalam sunnah. Fa yakunu bayanuha bi sunnah min tibyanil Qur'an, maka penjelasan perkara syariat baik yang ilmiah maupun amaliyah, penjelasannya yang dijelaskan dalam sunnah ini adalah merupakan penjelasan Al-Qur'an. Ini dalil secara sama tentang kaidah ini. Adapun dalil secara akal, maka fa insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.